Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-151 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masih pada pembahasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya yang disebutkan oleh beliau di sini adalah tentang bagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap maratib, tingkatan dan juga derajat dan keafdalan para khulafaur rasyidin. Beliau mengatakan masih berbicara tentang aqidah al-firqatun najiyah. Bagaimana akidah golongan yang selamat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnari illa wahidah. Semua kelompok masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan, dan mereka adalah al-firqatun najiyah. Bagaimana akidah mereka tentang para sahabat, khususnya para khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Karena di sana ada aliran, ada kelompok yang menisbahkan dirinya kepada Islam namun mereka menyimpang. Ya, dalam masalah khilafah ada yang mengatakan bahwasanya yang berhak menjadi khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, atau ada yang mengatakan bahwasanya Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan juga Umar, sehingga dikhususkan permasalahan ini. Bagaimana sebenarnya akidah Al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah tentang permasalahan ini? Beliau mengatakan wa yuqirrun, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan, mengakui bima tawatara bihin naqlu an amiril mu'minin, dengan apa yang telah mutawatir penukilannya dari amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ghairihi. Di sana ada nukilan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan selain beliau. Kenapa di sini disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Karena ada sebagian orang yang mendahulukan beliau dan mengutamakan beliau di atas Abu Bakar dan Umar, atau mengatakan beliau yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sendiri menyatakan bahwasanya sebaik-baik umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar. Min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar. Bahwasanya sebaik-baik manusia di dalam umat ini, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nabinya, siapa orang yang paling baik dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar radhiyallahu taala anhuma jami'an. Ini telah dinukil dari Ali bin Abi Thalib dan juga yang lain, dan sampai derajatnya derajat mutawatir. Artinya banyak sekali yang mengatakan demikian, mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Beliau mengatakan Aisyah. Kemudian dikatakan kepada beliau, wa minar rijal qala abuha. Siapa di antara laki-laki yang paling kau cintai? Beliau mengatakan bapaknya, yaitu bapak Aisyah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ucapan beliau, law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Kalau aku boleh mengambil kekasih di antara kalian, yaitu di antara manusia, di antara para sahabat, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap Abu Bakar, dan menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau adalah kecintaan yang fillah, kecintaan karena Allah, karena keimanan Abu Bakar, karena keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tsumma Umar, kemudian setelah itu Umar, dengan berbagai keutamaan yang Allah SWT berikan kepada Umar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini.